الحمد لله نكمل بإذن الله تعالى ما تيسر. Segala puji bagi Allah, kita akan berupaya untuk menyempurnakannya dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan. Wa uhibbu akid hadith abi hadith la taktubu anni alladhi rawahu Muslim huwa hadith Abi Sa'id. Naam. Saya ingin mempertegaskan bahwasanya hadith tentang janganlah kalian mencatat dariku selain Al-Qur'an itu benar dari hadith Abu Sa'id. Wa taqaddam bayan jawab ahli al-'ilm. Dan telah berlalu jawaban dari ahlul ilm. Wa yahtajju bi hadha al hadis ba'd az-zanadiqa alladhina yat'anun fi sunnah. Berhujjah dengannya sebagian orang-orang zindiq yang mereka melakukan ta'an terhadap sunnah, pencelaan terhadap sunnah. Wa hum atba'ul hawa wal 'iyad wa hum yattabi'una hawahum. Maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. وإلا فإن أحاديث الكتابة أكثر وأشهر. Jika tidak, maka dalil tentang masalah pencatatan itu banyak dan masyhur. قال الإمام رحمه الله الإمام البخاري باب العلم والعظة بالليل. Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan bab tentang ilmu dan memberikan nasihat di malam hari. لما كان الغالب على حال الناس أن الليل سكن ونوم وراحه. Tatkala yang menjadi dominan bagi manusia bahwa malam hari itu adalah untuk istirahat dan tidur. قد ذكر البخاري السهر والسمر لمصالح. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan masalah bergadang itu dikarenakan beberapa kemaslahatan. Imma talabul ilm wa mudzakaratuh. Bisa jadi mempelajari ilmu dan mengulang-ulang ilmu. وإما محادثة الضيف ومسامرته. Dan bisa jadi berbicara kepada tamu dan bergadang dengan tamu. وإما محادثة الرجل أهله وحديثه معهم. Dan bisa jadi itu adalah pembicaraan antara suami dengan istrinya dan keluarganya. وإلا فإنه يكره السهر من غير مصلحة. Jika tidak, maka hukum asalnya dibenci untuk seseorang itu bergadang tanpa ada kemaslahatan. Illa man kana amaluhu bil-lail. Kecuali orang yang kerjanya memang malam hari. Ka'amalin 'am lil-muslimin aw 'amalin khas. Seperti pekerjaan umum kaum muslimin atau amalan yang khusus. 'Atafa al-'idhah ay al-maw'idhah 'ala al-'ilm. Maka digantungkan nasihat itu kepada ilmu. وهذا من عطف الخاص بعد العام فالموعظة من العلم. Maka ini bentuk pengatofan yang umum terhadap yang khusus karena nasihat itu bahagian dari ilmu. والله تبارك وتعالى قد سمى القرآن كله موعظة. Allah تبارك وتعالى telah menamarkan Al-Qur'an seluruhnya itu adalah nasihat. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. وَسَمَّا أَوَامِرَهُ لَنَا وَنَوَاهِيهِ مَوْعِظَةً. Beliau Allah Ta'ala menamakan perintah dan larangannya kepada kita dengan nasihat. فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik yang memberikan nasihat dengannya. وذكر بعض أحكام الطلاق. Dan menyebutkan sebagian hukum dari talak. وقال ذلكم يوعظ به. Allah تبارك وتعالى katakan itulah yang Allah nasihatkan dengannya. من كان ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. Itulah yang dinasihatkan kepada kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. وهناك أدلة كثيرة غيرها. Dan di sana ada dalil-dalil yang lain selain itu. Tadullu ala anna al-ilma kullahu maw'idah. Yang menunjukkan bahwasanya ilmu seluruhnya adalah nasihat. Wa hadha idza utliqat al-maw'idah wal-'idah wahdaha. Ini apabila disendirikan atau dimutlakan kalimat nasihat itu sendiri. Wa idza utliqa al-'ilmu wahdah. Apabila dimutlakan ilmu saja. Dakhalat fihi al-maw'idah. Masuklah di dalamnya nasihat. Fa idza jumi'a bainahuma kama huna. Apabila disatukan antara keduanya sebagaimana dalam hal ini, kanatil maw'idhah, maka nasihat adalah ما فيه زجر وتخويف. Apa yang di dalamnya mengandung peringatan dan kabar pertakut. ذكر الآثار عن الذنوب والسيئات. Menyebutkan asar-asar yang berkenaan tentang masalah dosa dan kejelekan. والحذر من الغفلات. Dan berhati-hati dari kelalaian. فمن ذلك. Maka di antaranya. ما سيأتي في هذا الحديث. Apa yang akan datang dalam hadis ini. فصار الوعظ. Maka jadilah nasihat tersebut. هو الزجر عن فعل السيئات. Yaitu peringatan dari melakukan hal kejelekan. وذكر ما يكون لأصحابها من الوعيد. Dan menyebutkan apa yang telah dipersiapkan dari pelakunya berupa ancaman. وهذا الوعظ الصحيح. Dan ini adalah nasihat yang benar. من أدلة الكتاب والسنة. Dari dalil kitab dan sunnah. مما يحرك القلوب. Dari hal yang menggerakkan hati. ويوقظها من غفلتها. Dan membangunkannya dari kelalaiannya. ويحذرها آثار السيئات والذنوب. Dan memperingatkannya dari pengaruh buruk dosa dan kejelekan. فإن من أعظم الأمراض. Dan sesungguhnya di antara penyakit yang terbesar. مرض الغفلة. Yaitu penyakit kelalaian. الغفلة عن أوامر الله تعالى. Kelalaian dari perintah-perintah Allah Ta'ala. والغفلة عن اليوم الآخر. Dan kelalaian dari mengingat hari akhir. Ayo, min bulis. الغفلة سبب نسيان العلم. Kelalaian itu adalah sebab terlupakan dari ilmu. وسبب للإساءة في القول والعمل. Dan sebab jeleknya dalam ucapan dan perbuatan. وقد نهى الله عز وجل عن طريق الغافلين. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dari jalan-jalannya orang-orang yang lalai. Fala tatashabbah bihim. Jangan serupai mereka. Fala babul ilmi wal 'idhati bil lail. Bab tentang ilmu dan memberikan nasihat pada malam hari. Ai la ba'sa fi dhalika wa la haraj fi. Artinya enggak apa-apa dan tidak ada permasalahan dalam hal itu. Tsumma qala rahimahullah haddatsana Sadaqah wa huwa ibn al-Fadl al-Marwazi. Kemudian beliau mengatakan menghadirkan kepada kami Sadaqah ibn al-Fadl al-Marwazi. Qala akhbarana ibn Uyainah wa huwa al-Imam Sufyan ibn Uyainah taqaddam. Kemudian mengkhabarkan kepada kami Ibn Uyainah yaitu beliau Sufyan ibn Uyainah telah berlalu. An Ma'mar wa huwa al-Imam Ma'mar ibn Rashid al-Basri. Dari As-San'ani. Ibn Rashid al-Basri kemudian As-San'ani. عن الزهري تقدم. Dari Imam Az-Zuhri dan ini telah berlalu. عن هند وهي بنت الحارث. Dari Hind dan beliau adalah bintul Harith. Al-Firasiyah. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Dari أم سلمة istri Nabi صلى الله عليه وسلم. أم المؤمنين. أم المؤمنين. وهي هند بنت أبي أمية. Dan dia adalah Hind bin Abi Umayyah, bintu Abi Umayyah. ثم ذكر اسنادا اخر لسفيان وهو يحيى بن سعيد. Kemudian beliau sebutkan sanad yang lain dari Sufyan dari Yahya bin Sa'id. Afwan aw li sadaqa an az-Zuhri. Dari Az-Zuhri. An Hind an Ummi Salamah qalat. Dari Hind dari Ummu Salamah beliau mengatakan. Istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay min nawmihi dhata lailah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun pada suatu malam dari tidur ya. فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن. Nabi mengatakan Maha Suci Allah apa yang telah diturunkan malam hari ini dari fitnah. وماذا فتح من الخزائن. Dan apa yang telah dibukakan dari perbendaharaan. هذا أولا فيه الإيمان بالقدر. Di dalamnya ada bentuk keimanan terhadap takdir. وأن الله عز وجل قدر الخير والشر. Allah lah yang mentakdirkan kebaikan dan keburukan. وله في ذلك الحكمة البالغة. Dan Allah memiliki hikmah yang sangat tinggi hal dalam hal itu. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. Di antara rukun iman adalah mengimani terhadap takdir yang baik dan buruk. وفيه كذلك الإيمان بالغيب. Demikian juga beriman dengan بالغيب. Dengan hal yang gaib. فإن الله ذكر أول صفة المتقين فقال الذين يؤمنون بالغيب. Karena Allah telah sebutkan awal sifat orang yang bertakwa, mereka adalah yang mengimani terhadap hal yang gaib. وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في ذكر الفتن. Dan telah datang ayat dan hadis yang sangat banyak dalam hal penyebutan masalah fitnah. Na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak dan tersembunyi. Fitnah al-fitanul 'ammah wal khassah. Dari fitnah yang umum dan fitnah yang khusus. Wa minha fitnatul mali wa fitnatul dunya wa fitnatul nisa. Di antaranya adalah fitnah harta, fitnah dunia dan fitnah wanita. Wal fitnah bainal muslimin biqatl ba'dihim ba'dha. Dan fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin dengan cara membunuh satu dengan yang lainnya. Bil khuruji 'ala wulati umurihim wa hukumatihim. Dengan cara memberontak kepada penguasa mereka. Wa itharatil fitan fil mujtama'. Dan mengobarkan fitnah di masyarakat. Wa tamziqil mujtama'. Dan membecah belah masyarakat. Wasayati insyaallah fi muhadaratil ghad. Dan akan datang insyaallah pada muhadarah yang besok. Dzikrul makhraji min hadhihi alfitan fid dunya. Penyebutan tentang solusi-solusi dari fitnah tersebut di dunia ini. Wa hakadha ma futiha min ad-dunya wa khazainiha. Demikian pula apa yang telah dibukakan dari dunia dan perbendaharaannya. Qad qala sallallahu alaihi wasallam wallahi mal faqr akhsha alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladhina min qablikum. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika telah dibukakan atas kalian dunia sebagaimana dibukakan terhadap umat-umat sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Wa bayyana fil hadits sahih kaifa ahlakathum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadits yang sahih bagaimana bentuk membinasakan mereka. Wala amarathum bil qati'a faqata'u. Artinya mereka diperintahkan untuk memutus kekerabatan, mereka lakukan pemutusan tersebut. Ay qata'u arhamahum, qata'u arhamahum. Artinya mereka memutuskan tali kekerabatan mereka. Bisabab ad-dunya. Dikarenakan sebab urusan dunia. Wa amaratuhum bil bukhl fa bakhilu. Dan memerintahkan mereka untuk pelit, maka mereka pun menjadi orang yang pelit. Bakhilu bima yajibu 'alaihim ikhrajuhu min an-nafaqat waz-zakawat wa ghairi dhalik. Mereka menjadi orang yang pelit untuk mengeluarkan perkara yang wajib bagi mereka berupa nafkah, zakat dan yang semisalnya. Tsumma qala aitidu sawahibatil hujar yani zawjatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bangunkan para istri-istri beliau. Amara bi iqadhihinna li yusallina ma tayassara min al-lail. Beliau perintahkan mereka untuk dibanguni agar mereka salat malam apa yang memudahkan mereka. Tsumma qala rubba kasiyatin fid dunya ay labisatin thiyabaha. Kemudian beliau katakan bisa jadi orang yang pakai pakaian di dunia 'ariyatin fil akhirah. Dia akan menjadi orang yang telanjang nanti di akhirat. An-nasu yuhsyaruna kulluhum hufatan 'uratan ghayra makhtunin. Manusia seluruhnya mereka dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum berkhitan. Ar-rijalu wan nisa. Laki-laki dan perempuan. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ayuhsyaru ar-rijalu wan nisa'u 'uratan ya Rasulullah? Apakah akan dikumpulkan semua manusia laki-laki perempuannya dalam keadaan telanjang wahai Rasulullah? Ai kaifa bin nadari ba'dihim ila ba'd? Artinya bagaimana kalau saling melihat satu dengan yang lainnya? Faqala sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah, al-amru a'zamu min dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, urusan hari itu lebih besar dari hanya sekedar melihat. Ay inna ahwala wa 'adha'ina yaum al-qiyamah. Bahwasanya kengerian-kengerian pada hari kiamat, tashghalu an-nas 'an an yanzura ba'dhum ila ba'd. Sudah menyibukkan manusia daripada mereka harus melihat satu dengan yang lainnya. Aw yas'ala ba'dhum 'an ba'd. Atau harus bisa bertanya-tanya satu dengan yang lainnya. Wa qila 'ariyatan ay min ats-thawab wal ajr. Dikatakan makna telanjang atau terlepas di sini adalah dari pahala dan kebaikan. Laisa laha 'amalun shalih. Tidak ada dia memiliki amalan kebaikan. Wal aslu fil hadits 'ala zahirihi. Maka hukum asal pada hadis tersebut adalah menurut zahirnya. Wal amal yusamma thauba. Dan amalan itu juga dinamakan dengan thaub, pakaian. فقد فسر العلماء قوله تعالى وثيابك فطهر. Allah, para ulama telah menafsirkan firman Allah Taala وثيابك فطهر, pakaianmu bersihkanlah. وهي من أوائل ما نزل من الوحي. Dan itu termasuk hal-hal yang pertama turun dari wahyu. قالوا أي أعمالك طهرها من الشرك. Artinya amalan-amalanmu bersihkan dari kesyirikan. فالعمل يسمى ثوبا. Maka amalan dinamakan dengan pakaian. فكما يستتر البدن بالثوب. Sebagaimana badan ini ditutupi dengan pakaian. فإن العمل الصالح يستتر به العبد من عذاب الله. Maka demikian pula seorang hamba membentengi atau menutupi dengannya dirinya dari azab Allah Taala dengan amalan saleh. وكما أن الطعام زاد. Sebagaimana makanan itu adalah bekal للجسد untuk badan. نندم سنبال كل ما شاء. فإن التقوى زاد. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Maka ketakwaan itu juga merupakan bekal. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, dan carilah oleh kalian perbekalan, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. فهذا العلم وهذه الموعظة وقعا من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. Maka ilmu dan nasihat ini terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. ثم قال باب السمر في العلم. Kemudian beliau katakan bab bergadang dengan ilmu. هذه احد الثلاثة التي استثنيت من كراهة السمر. Maka ini adalah satu dari tiga hal yang dikecualikan dari dibencinya untuk seseorang bergadang. Alhamdulillah, nahmadullah katsira. Kita harus banyak memuji kepada Allah Taala. Anallah waffaqana linasmur fil ilm. Allah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa bergadang dengan ilmu. Fa innan nasa mukhtalifun fi ma yasmuruna fi. Karena manusia berbeda-beda dalam hal yang mereka bergadang untuknya. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْمُرُ فِي الْمَعَاصِ بِأَنْوَاعِهَا. Ada di antara manusia yang bergadang dengan kemaksiatan dengan beragam jenisnya. مِنْ أَلْعَابٍ مُحَرَّمَةٍ. Dari permainan-permainan yang diharamkan. وَمُشَاهَدَاتٍ مُحَرَّمَةٍ. Dan hal-hal yang dilihat atau tontonan yang diharamkan. وَسَمَاعٍ لِمَا حَرَّمَ اللَّهِ. Dan mendengarkan hal-hal yang diharamkan. وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ. Dan yang lebih parahnya. Man yasmuruna fil bid'ah. Orang-orang yang mereka bergadang dalam urusan bid'ah. Imma yasmurun fi af'alin bid'iyyah. Bisa jadi bentuknya mereka bergadang dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Salawatun wa adhkarun wa ihtifalatun mubtada'ah. Apakah itu bentuknya salat, zikir dan perayaan-perayaan yang bid'ah? Aw yasmurun fi qira'ati kutubin mubtada'atin aqaidiyyah aw ghayraha. Atau mereka itu bergadangnya dalam membaca kitab-kitab bid'ah dalam masalah akidah dan selainnya. Aw yasmurun fi tajhiz anfusihim wa atba'ihim lil bid'ah bil jama'at wal ahzab. Atau mereka bergadang dalam rangka merencanakan untuk jamaah dan kelompok mereka di dalam kebid'ahan. Wa yasmuruna yukhattituna lil fitan fi biladil muslimin. Dan mereka bergadang dalam rangka membuat rencana fitnah kepada kaum muslimin. وَيُجَهِزُونَ لِأَعْمَالِهِمُ الْإِرْهَابِيَّةِ وَالتَّخْرِيبِيَّةِ. Dan mereka persiapkan untuk aksi mereka dalam rangka terorisme. بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Bahkan makar pada malam dan siang. فَقَدَّمَ اللَّيْلَ فِي الذِّكْرِ لِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ مَكْرِهِمْ فِي اللَّيْلِ. Didahulukan penyebutan malam dikarenakan paling banyaknya mereka melakukan makar itu pada waktu malam. Ada di antara manusia yang Allah selamatkan dia bergadang dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Maka dia bergadang dalam hal yang boleh-boleh saja. Walakin al-muwaffaqun. Akan tetapi orang yang diberikan taufik itu. Alladzina astafahum Allah. Yang Allah pilih mereka. Alladzina yasmuruna fil ilm. Yang mereka itu bergadang untuk ilmu. Fi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tafsir Al-Qur'an. Dalam tafsiran Al-Qur'an. Fi tafaqquhi sahih bil halal wal haram. Dan mencari hukum fikih yang sahih dalam perkara halal dan haram. Hadza samaru ta'ah. Ini adalah bentuk bergadang dalam ketaatan. Wa ziyadatu qurbatin ila Allah tabaraka wa ta'ala. Dan menambah kedekatan kepada Allah Ta'ala. Fa nahmadullah ya ikhwani alladhi waffaqana. Maka kita memuji kepada Allah yang Allah Ta'ala telah berikan taufik kepada kita. Ila an nasmura hadha ba'd hadha al-lail fi mudarasati al-'ilm. Untuk kita bisa pada sebagian malam ini bergadang dalam rangka mempelajari ilmu. Fanahmaduhu ta'ala wa nashkuru. Maka kita puji Allah Ta'ala dan kita bersyukur kepadanya. Thumma nashkuru kulla man kana sababan wa muhayyian li hadha al-samar wal ijtima' fil 'ilm. Kemudian kita juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh yang menjadi sebab teradakannya ilmu dan bergadang ini. Fi idznin wa amnin wa aman. Dalam hal masalah perizinan, keamanan dan keimanan. Fanashkuru ad-daulah al-indonesiyah, al-hukumah al-indonesiyah, waffaqahum Allah. Maka kita berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka. Wa saddadaha. Dan Allah memberikan jalan yang lurus kepada mereka. Wa'ana hukamaha wa juyushaha ala hifzil amn wal istiqrar. Dan semoga Allah Ta'ala membantu untuk para penguasa dan para tentaranya dalam rangka menjaga keamanan dan kedamaian. Wa'anahum ala kulli ma fihi alkhair fid dunya wal akhirah. Dan menolong mereka terhadap hal yang di dalamnya ada kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa taqabbala dhalika minhum. Dan semoga Allah menerima amalan tersebut dari mereka. Wa jazahumullah 'anna khairan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan untuk mereka dari kita yang baik. Wa nashkur al-asatidha al-qa'imin 'ala hadha al-ma'had. Kemudian kita ucapkan rasa syukur kepada para ustaz yang ikut serta pada ma'had ini. Ma'had al-Ta'if al-Mansura al-Ustaz Abu Ukasha Fauzi wa man ma'ahu min al-asatidha. Yaitu Ma'had al-Ta'if al-Mansura, di dalamnya ada Al-Ustaz Fauzi Abu Ukasha Hafizahullahu Ta'ala dan segenap bagi orang-orang yang mengajar di sana. Ala ma yabdhulunahu min al-juhud ma'a ikhwanihim litashil hadhihi al-majalis. Atas apa yang mereka upayakan untuk termudahkannya majlis ini. Qala al-Bukhari babu as-samar fil 'ilm. Imam al-Bukhari mengatakan bab bergadang dalam hal ilmu. Qala haddathana Sa'id ibn Ufair, hadha ibnu Katsir ibn Ufair al-Misri. Na'am. Menceritakan kepada kami Sa'id ibn Ufair, dia adalah Sa'id ibn Katsir ibn Ufair al-Kufi. Al-Misri. Al-Misri. Na'am, qala haddathani al-Layth ya'ni ibn Sa'd al-Imam al-Misri al-Ma'ruf. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-Layth ibn Sa'ad al-Misri al-Ma'ruf. Qala haddathani Abdurrahman ibn Khalid wa ibn Musafir al-Fahmi. Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibn Khalid dan dia adalah Musafir al-Sahmi. Al-Fahmi. Al-Fahmi. Na'am. An ibn Shihab wa Az-Zuhri kama taqaddam. Dari ibn Shihab yaitu Imam Az-Zuhri. Wa dhakara ibn Shihab lahu shaykhain fi hadha al-hadith. Dan disebutkan bahwa Imam Ibn Shihab beliau punya dua guru pada hadis ini. Al-awwal an Salim wa Ibn Abdullah Ibn Umar. Dari yang pertama adalah dari Salim, dia adalah Ibn Abdullah Ibn Umar. Wasani Abu Bakr Ibn Sulaiman bin Abi Hatma thiqatun jalilun 'alimun bin nasab. Dan yang kedua adalah Ibn Abi Hatma, yang orang yang thiqah di Mesir. 'Alimun bil ansab, na'am bin nasab. Yang berilmu tentang masalah nasab. Kilahuma rawaya atau haddatha anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qaal. Yang keduanya meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bahwasanya beliau mengatakan, shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isha fi akhir hayatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya dengan kami di akhir hayatnya. Falamma sallama ay min salatih qama fa qala. Tatkala beliau telah salam dari salatnya, beliau bangkit dan mengatakan, wa hadha fihi jawaz ilqa'il kalimat 'aqib as-salat idza ihtija ila dhalik. Di sini ada dalil bahwa boleh saja memberikan nasihat atau menyampaikan suatu kalimat setelah salat jika itu dibutuhkan. Faqal ara'aitakum ay ara'aitum lailatakum hadhihi. Beliau katakan, bagaimana pendapat kalian tentang malam kalian ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha. Maka sesungguhnya puncak dari 100 tahun darinya. La yabqa mimman huwa 'ala dhahril ardi ahad. tidak akan tersisa seorang pun yang dia hidup pada hari ini di muka bumi. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. Ini termasuk tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. فإن من كان يعيش في ذلك الوقت, maka orang yang hidup pada hari itu, لم يبقى فوق المئة سنة, tidaklah mereka masih hidup pada puncak 100 tahun setelahnya. وقد استدل بهذا الحديث, dan telah menjadikan dalil dengan hadis ini, عدد من أئمة العلم, sejumlah dari para ahlul ilm, على إبطال ما يعتقده بعض الناس, terhadap batilnya apa yang diyakini oleh sebagian orang, من أن الحي من أن الخضراء عليه الصلاة والسلام حي, bahwasanya Khadir dia masih hidup. قالوا وهذا باطل, maka beliau katakan ini adalah batil. أولا لو كان حيا لزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Pertama, kalau memang benar beliau hidup, pasti dia harus datangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فيؤمن به ويبايعه, dan ia beriman dengan Nabi lalu berbaiat kepada Nabi, ويتبعه, dan mengikutinya. فقد قال صلى الله عليه وسلم, maka dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. والذي نفسي بيده, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا اتباعي, kalaulah seandainya Musa ibnu Imran dia masih hidup sekarang, tidak ada boleh baginya kecuali harus ikut denganku. Walau jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam lanuqila dhalika ilaina, kalau beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti sudah dinukilkan kepada kita. Balil Khadir alaihi salam mata, bahkan Khadir alaihi salam beliau telah meninggal. Kama mata man qablahu wa man ba'da min al-anbiya, sebagaimana meninggalnya orang sebelum dia dan setelahnya dari kalangan para nabi. وقد مات من هو خير منه وأفضل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. Dan sungguh telah meninggal orang yang lebih utama dan lebih afdal dari Khadir alaihi salam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثاني, perkara kedua, أنه لو كان حيا, kalaulah beliau masih hidup, لكان هذا الحديث دليلا على أنه سيموت. Hadits ini tentunya sudah menjadi dalil bahwa beliau juga akan meninggal. لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ. Karena keumuman sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan tersisa lagi orang yang ada di muka bumi ini seorang pun. وَأَمَّا عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, adapun Nabi Isa Alaihi Salam, فَهُوَ حَيٌّ فِي السَّمَاءِ, maka beliau masih hidup di langit. وَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ, bukan di bumi. وَإِنَّمَا يَنْزِلُ آخِرَ الزَّمَانِ, akan tapi beliau itu turun nanti di akhir zaman. مُتَّبِعًا لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. حَاكِمًا بِشَرِيعَتِهِ, berhukum dengan syariatnya. ثُمَّ يَمُوتُ كَمَا مَاتَ غَيْرُهُ مِنْ بَنِي آدَمْ, setelah itu beliau meninggal sebagaimana meninggal yang lainnya dari Bani Adam. ثُمَّ قَالَ الْبُخَارِ حَدَّثَنَا آدَمُ وَابْنُ أَبِي إِيَاسِ, Imam Bukhari mengatakan, menghadithkan kepada kami Adam, dan dia adalah Ibn Iyas. Beliau mengatakan, menghadithkan kepada kami Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Menceritakan kepada kami Al-Hakam Ibn Qutaybah, dan beliau Utaybah, dan beliau merupakan Qadhi Kufah. Qala sami'tu Sa'id ibn Jubair rahimahullah, aku mendengar Sa'id ibn Jubair rahimahullah, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, bittu fi baiti khalati Maymunah binti al-Harith, aku bermalam di rumah bibiku, yaitu Maymunah binti al-Harith, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. لأن أم ابن عباس أم الفضل هي أم الفضل بنت الحارث. Dikarenakan ibunya Ibn Abbas yaitu Ummul Fadl adalah Ummul Fadl bintul Harith. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عم ابن عباس ومتزوج من خالته. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam anak dari anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menikahi bibinya. حديث مبيت ابن عباس في بيت خالته, dan hadis tentang bermalamnya Ibnu Abbas di rumah bibi beliau, قد كرره البخاري قرابة 18 مرة, beliau telah mengulang-ulang, diulang oleh Imam Bukhari sebanyak 18 tempat. لكثره ما فيه من الفوائد والمسائل. Dikarenakan banyaknya di dalam hadis tersebut faedah dan permasalahan. وانما ذكر هنا روايه مختصره. Akan tapi beliau menyebutkan di sini suatu riwayat yang ringkas. فيها اشاره الى محل الشاهد. Yang di dalamnya sudah ada isyarat kepada bab atau inti dari bab kita. Afwan. واللفظة التي فيها الدلالة على الثمر في العلم. Dan lafaz yang padanya ada pendalilan untuk bergadang dengan ilmu. لم يذكرها في هذه الطريق. Beliau tidak sebutkan pada jalan ini. وإنما في الطرق الأخرى. Tapi beliau sebutkan pada jalan yang lainnya. وسيتكرر هذا معنا في حديث آخر. Dan ini akan berulang bersama kita pada hadis yang lain. وهو باب الحياء في العلم. Yaitu bab tentang rasa malu dengan ilmu. وهذه من عادة البخاري في صحيحه. Dan ini termasuk kebiasaan Imam Al-Bukhari di dalam sahih. انتبه لها يا طالب العلم. Agar para penuntut ilmu menaruh perhatian dengannya. يبوب بعنوان المسألة. Beliau memberikan bab terhadap satu permasalahan. ثم يخرج لفظ الحديث. Kemudian beliau mengeluarkan lafaz hadis. كثيرا ما يكون فيه الدليل على المسألة مباشرة. Kebanyakannya adalah yang di dalamnya terdapat pendalilan terhadap permasalahannya langsung. لكن في بعض المواضع. Akan tapi pada sebagian tempat. يختبر ذهنك. Beliau akan menguji dari akalmu. ويدربك. Dan akan melatihmu. ويعلمك. Dan akan mengajarimu. فيكون اللفظ الذي يدل على المسألة في طريق أخرى في موضع آخر من صحيحه. Maka jadilah yang terdapat di situ pendalilan terhadap bab ada pada jalan yang lain dan pada hadis yang lain. ففي اللفظ ففي الرواية الأخرى قال ابن عباس. Dalam riwayat yang lain berkata Ibn Abbas. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan istrinya selama satu jam. وهذا محل الاستدلال والشاهد في الثمر. Inilah dia yang menjadi inti pembahasan dalam hal bergadang dengan ilmu. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء الى منزله فصلى اربع ركعات. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya kemudian datang ke rumahnya dan melaksanakan salat 4 rakaat. ثم نام. Setelah itu beliau tidur. في هذه الروايه المختصره لم يذكر فتحدث مع اهله ساعه. Maka dalam riwayat yang ringkas ini tidak ada disebutkan beliau itu bercerita dengan keluarganya selama satu jam. ثم قال فقال. Kemudian beliau qama ay min an-nawm. Kemudian beliau bangkit dari tidurnya dan mengatakan nama al-ghulayn atau kalimat tushbihu yani tasghir ghulam ay anama ibn Abbas. Apakah anak kecil itu sudah tertidur atau kalimat yang semisalnya. Qad jaa fi riwayah ukhra. Datang dalam riwayat yang lain anna ibn Abbas akhbara annahu innama dhahaba hunak. Ibn Abbas mengkhabarkan bahwasanya beliau pergi ke rumah bibinya. لينظر ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. Untuk melihat langsung dan belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. ولذلك بقي منتظرا حتى قام النبي عليه الصلاة والسلام من نومه ليصلي. Maka dia tetap terus menunggu hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk melaksanakan salat. هذا يدل على حرص ابن عباس على العلم. Ini menunjukkan semangat Ibnu Abbas terhadap ilmu. مع صغر سنه. Bersamaan beliau masih kecil usianya. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس لم يبلغ الاحتلام. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Ibnu Abbas belum mencapai usia baligh. أو قارب وكاد أن يأتوا hampir beliau mendekati usia baligh. ثم قام صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. قال ابن عباس فقمت عن يساره. Maka Ibn Abbas mengatakan aku berdiri di sisi kirinya. فجعلني عن يمينه. Maka beliau menjadikanku ke sisi sebelah kanan. هذا تعليم بالفعل. Ini adalah bentuk pengajaran dari perbuatan beliau. لأن التعليم يكون بالأقوال ويكون بالأفعال. Karena pengajaran itu bisa jadi dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. as-salah. Qala sallallahu sallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa kanu yata'allamuna min fi'lihi kama yata'allamuna min qawlih. Maka mereka mempelajari dari ucapan Nabi, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka pelajari dari ucapan beliau. Fasalatuhu sallallahu alaihi wasallam bil lail. Maka salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Wa tahwiluhu Ibnu Abbas min yasarihi ila yaminihi. Dan pemindahan beliau Ibnu Abbas dari sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Wa hadhihi harakatun mufhimatun li maslahati shalah. Ini adalah gerakan yang dipahami untuk kemaslahatan salat. La tabtul biha shalah wa la tanqus ajruha. Tidaklah menjadi batal dengannya salat dan tidak akan berkurang pula pahalanya. Kama dhahab ilai ba'dul fuqaha. Sebagaimana berpandangan dengannya sebagian ahli fikih. Qala fa shalla khams raka'at. Maka beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 rakaat. Huna atlaq ar-rak'ah 'ala kull taslimah. Di sini dimutlakkan kalimat rakaah, tapi yang dimaksudkan dengannya adalah salam. Karena telah dirinci pada riwayat yang panjang. Yaitu riwayat beliau sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Thumma nama hatta sami'tu ghatithahu. Kemudian satu rakaat dan setelah itu beliau tertidur hingga terdengar suara. Thumma kharaja ila shalah. Kemudian setelah itu beliau keluar untuk melaksanakan salat. An-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanamu 'ainuhu wa la yanamu qalbuh. Tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Fala yuqasu ghayruhu 'alaihi fil nawm wa 'adam naqdhihi at-taharah. Maka tidak bisa dikiaskan kepada beliau yang selainnya, di mana tidak terbatalkan wudunya. Tsumma qala al-Bukhari babu hifdzil ilm. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan bab penjagaan terhadap ilm. Atau qulu fi dzalik hifdzul Qur'an wa hifdzul hadits wa hifdz masailil ilm. Di sini masuk di dalamnya menghafal Al-Qur'an, menghafal hadits dan menghafal permasalahan-permasalahan ilmu. Wa in kana ad-dalil alladhi dzakarahu faqat li hifdzil hadits. Walaupun dalil yang beliau sebutkan hanya untuk menghafal hadis. Ara'aitum kam marra ma'ana min babin yutliqu al-'ilma 'ala al-hadis an-nabawi. Bukankah telah berlalu kepada kita beberapa bab pengitlakan, peruntukan bahasa al-'ilmu terhadap hadis? Hakadha kana ma'rufan 'indahum. Maka demikianlah yang dikenal di sisi mereka. Al-yawm yusammuna ara' ar-rijal wa kutub al-fiqh allati laysa fiha adillah yaqulun kutub al-ilm. Mereka sekarang menamakan kitab-kitab yang kosong dari dalil, mereka namakan dengan kitabul ilm. Wa yaqulun kutub al-fiqh. Mereka sebutkan dengan kitab fikih. Amma kitab kutub al-hadith fala yusammunaha kutub al-fiqh wa kutub al-ilm. Adapun kitab hadith mereka tidak namakan dengan kitabul ilm dan kitab al-fiqh. ولا يعتمدون اعتمادهم على كتب متأخريهم. Dan mereka tidak mau bersandar sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari hadatsana orang belakangan. Qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah wa huwa al-Uwaisi. Berkata beliau menghadirkan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah al-Uwaisi. Qala hadatsani Malik wa huwa ibn Anas al-Asbahi ahad al-a'immah al-arba'a imam ahli al-Madinah wal-Hijaz fi waqtihi. Berkata kepada ku menghadirkan kepadaku Malik ibnu Anas yang beliau merupakan imam yang masyhur, Imamul Madinah, Imam Darul Hijrah, Ahlul Madinah, Imam Darul Hijrah. An Ibn Shihab wa Az-Zuhri an Al-A'raj wa Abdul Rahman Ibn Hurmuz wa Al-A'raj laqab. Dari Ibn Shihab Az-Zuhri dari Al-A'raj, Abdul Rahman Ibn Hurmuz wa Al-A'raj laqab. Dan a'raj ini adalah gelar. Fayajuzu dhikru al-insan bilaqabi idha kana lit-ta'rifi laysa lis-sukhriyati wal-istihza. Boleh untuk menyebutkan laqab atau gelar terhadap seseorang jika tujuannya adalah untuk memperkenalkannya, bukan dengan tujuan untuk menghinakannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, innan nas yaquluna akthara Abu Hurairah an riwayat al-hadith. Manusia mengatakan telah banyak Abu Hurairah dari meriwayatkan hadis. Walaula ayatan min kitabillah ma haddatsu haditsan. Kalaulah bukan dikarenakan dua ayat di dalam Al-Qur'an, niscaya aku tidak akan menyampaikan hadis satu pun. Tsumma yatlu Abu Hurairah innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat ila akhiril ayat. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan sampai akhir ayatnya. Idzan fa nashrul ilmi wa bathuh yukhrijuka min dhanbi wa ithmil kitman lil ilm. Maka menyebarkan, menyampaikan ilmu akan mengeluarkanmu dari dosa penyembunyian terhadap ilmu. Tsumma qala Abu Hurairah mubayyinan. Kemudian Abu Hurairah mengatakan dalam rangka menjelaskan, sababan min asbabi kathrati hadithihi wa qillati hadith ghairihi. Sebab banyaknya hadis beliau dan sedikitnya hadis selain beliau. Qala inna ikhwanana minal muhajirin. Sungguhnya saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin. Kana yashghaluhum as-safq bil aswaq. Maka menyibukkan mereka keributan di pasaran, berjualan di pasaran. Ya'ni al-amal bit tijarah. Yaitu sebagai pedagang. As-sahabatu kanu ya'malun wa yattajirun. Maka para sahabat mereka bekerja dan juga berdagang. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah mereka. Lam yatruku talabar rizq. Dan tidak meninggalkan mereka untuk mencari rizki. Bal kanu yutajirun. Bahkan mereka melakukan perdagangan. Wa yazra'un. Dan mereka juga melakukan pertanian. Wa qala as-safqu bil aswaq. Dan mereka melakukan jual beli di pasaran. Li'anna al-ba'i'a wal mushtari. Dikarenakan penjual dan si pembeli. Kanu idza intahu min al-bai'ah aw as-safqah qalu hakadha khalas qal khalas fa summiya as-safqu bil aswaq. Maka seorang pembeli jika telah selesai melakukan akad jual beli, mereka melakukan menepuk kedua tangan mereka, maka dinamakanlah itu dengan as-safq, menepuk kedua tangan di pasaran. Wa kana al-muhajirun wa minhum al-'ashra al-mubashsharun bil jannah. Di antaranya orang-orang muhajirin, di antara mereka adalah 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan surga. Wa minhumul khulafa'ul arba'ah. Dan di antaranya pula para khulafa yang 4. Ahlu tijaratin wa ahlu amwal. Mereka adalah orang yang hidup dengan perdagangan dan juga memiliki harta. Fal 'amalu bit tijarati wal kasb. Maka hidup dengan perdagangan dan juga upaya dan usaha. لا ينافي أن تطلب العلم أو تزهد في الدنيا أو تكون صالحا. Tidaklah itu mengharuskan untuk engkau meninggalkan menuntut ilmu atau menjadi orang zuhud di dunia. ومن قال إن من لوازم طلب العلم ترك الكسب ومن لوازم العبادة ترك الكسب ومن لوازم الصلاح ترك الكسب والعمل ومن لوازم الزهد ترك الكسب والعمل فَهَذَا قَدْ قَالَ بَاطِلًا. Maka barang siapa yang mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu harus meninggalkan bekerja, menuntut ilmu itu harus meninggalkan usaha, menuntut ilmu tersebut tidak boleh sibuk dengan urusan dunia, demikian juga masalah ibadah itu tidak boleh disibukkan dengan perkara dunia. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَخِيهِ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ يَدِهِ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang saudaranya dari Nabi, yaitu Daud alaihi salam, beliau itu makan dari jerih payah upayanya, usahanya. وَكَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَانَتْ لَهُمْ تِجَارَاتٌ وَمَكَاسِبٌ. Dan para ulama salaf, di antara mereka, hampir masing-masing mereka itu memiliki usaha dan juga perdagangan. Wa alafa al-Imam al-Khallal Abu Bakr al-Khallal. Dan telah mengarang Imam al-Khallal Abu Bakr al-Khallal kitaban ismuhu, suatu kitab yang judulnya Al-Hath 'ala at-tijarati wal-kasb wal-'amal, anjuran untuk berdagang dan melakukan usaha serta bekerja. Wa huwa matbu', dan itu telah dicetak. Wa 'alaika bit-tab'ati التي حققها أخونا الفاضل الشيخ الدكتور فواز ابن محمد العوضي الكويتي. Maka bagi kalian untuk memilih cetakan yang telah ditahqiq oleh saudara kami, yaitu Syekh Fawaz Al-Kuwait ابن محمد ابن محمد العوضي العوضي الكويتي وفقه الله. ففي مقدمته وتحقيقه في الحاشية فوائد كثيرة. Maka di dalam hasyiah catatan kaki dan mukaddimahnya terdapat faedah yang banyak. Zadat min faedatil kitab wa qimatih. Melebihi dari ukuran kitab dan harganya. Wa la uridu an util al-an fi hadha. Dan saya tidak ingin untuk memperpanjang tentang hal ini sekarang. Qala wa inna ikhwanana min al-ansar kana yashghaluhum al-amal fi amwalihim. Dan adalah saudara-saudara kami dari kalangan Ansar menyibukkan mereka bekerja pada harta-harta mereka. Ail amal fi ziraa'ah wa mazari'ihim wa basatinihim wa hasadiha. Artinya mereka sibuk di kebun-kebun mereka dan sibuk untuk memanennya. Fal muhajirun yaghlib 'alayhim at-tijarah. Maka orang muhajirin ghalib kepada mereka, dominan kepada mereka perdagangan. Wal ansar yaghlib 'alayhim az-ziraa'ah. Dan orang Ansar dominan kepada mereka adalah pertanian. وَبَقِيَ نَوْعٌ آخَرٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ وَهُوَ الصِّنَاعَةُ. Dan masih ada jenis yang lain dari jenis-jenis pekerjaan yaitu as-sina'ah. فَهَذِهِ الثَّلَاثَ أُصُولَ الْمَكَاسِبِ. Maka inilah tiga hal yang merupakan pokok dari usaha. التِّجَارَةُ الزِّرَاعَةُ الصِّنَاعَةُ. Perdagangan, kemudian pertanian dan pabrik. فَعَلَيْكُمْ بِالْكَسْبِ الْحَلَالِ. Maka wajib bagi kalian untuk melakukan usaha yang halal. مِنْ هَذِهِ الْمَكَاسِبِ الطَّيِّبَةِ. Dengan usaha-usaha yang baik. وَمِنْ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالتِّجَارَةُ وَالتَّفَقُّهُ فِي أَحْكَامِهَا. Di antaranya adalah melakukan jual beli, perdagangan, serta memahami tentang hukum-hukumnya. ثم قال وإن أبا هريرة يعني نفسه كان يلزم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشدع بطنه. يعني لا يغيب عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Dan sesungguhnya Abu Hurairah senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kenyangnya perut beliau dan juga menghadirinya. Qala wa yahdhur ma la yahdhurun wa yahfaz ma la yahfazun. Maka beliau menghadiri apa-apa yang mereka tidak bisa hadiri dan beliau menghafal apa-apa yang tidak dihafal oleh sahabat yang lainnya. Abu Hurairah lam yakun indahu man tajib alaihi as-sa'y fi nafaqatih. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau tidak dapati orang yang menanggung terhadap harta bendanya. Tsumma ba'da dzalika tazawwaja wa ja'athu adh-dhurriyyah. Kemudian datang setelahnya keturunan-keturunan. Wa sara wa futiha alaihi fi ar-rizq wa ad-dunya. Dan dibukakan kepada beliau dunia ini. وتأمر فترة على المدينة صار أميرا. Dan beliau menjadi amir di Madinah beberapa waktu. وأظن أيضا صار على غيرها أيضا أميرا. Dan aku mengira juga beliau pernah menjadi amir di tempat-tempat lain. لم يصرفه ذلك عن العلم والحديث. Itu tidak memalingkan beliau dari ilmu dan hadis. ولم ينقص ذلك من قدره ولا دينه ولا علمه. Dan itu tidak mengurangi dari ilmu dan agamanya. ثم قال البخاري حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب وهو الزهري راوي الموطا. Kemudian Imam Bukhari mengatakan menghadirkan kepada kami Ahmad bin Abi Bakar Abu Mus'ab Az-Zuhri di dalam Muwatta. Wa kana qadhi al-Madinah. Dan beliau adalah qadinya kota Madinah. Qala hadathana Muhammad bin Ibrahim ibn Dinar wa hadha kana mufti al-Madinah ma'a Malik. Dan menghadirkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim ibn Dinar yang beliau ini sebagai mufti juga di Madinah bersama Imam Malik. An ibn Abi Dhi'b wa Muhammad bin Abdurrahman imam kabir. Dari Ibn Abi Dhi'b dan beliau itu adalah Muhammad bin Abdurrahman. An Sa'id wa huwa Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Dari Sa'id dan dia adalah Ibn Abi Sa'id al-Maqburi. An Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah. Dari Abu Hurairah aku katakan wahai Rasulullah, inni asma'u minka haditsan katsiran ansahu. Sesungguhnya aku telah banyak mendengar darimu hadis tapi aku lupa. Qala ubsut rida'ak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bentangkan kain sarungmu. Qala Abu Hurairah fabasattu. Maka Abu Hurairah pun membentangkannya. Qala Abu Hurairah fagharafa sallallahu alaihi wasallam biyadayhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencidukkan dengan kedua tangannya. Tsumma qala dhummahu ay ilai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan genggam. Qala fadhamtuhu. Maka aku pun menggenggamnya. Fa Fama nasitu syai'an ba'dahu. Setelah itu aku tidak pernah melupakan sesuatu pun. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hal min dalail nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi. Di antara dalil tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat beliau, wa hadha min al-adillah ala wujudi Allah tabaraka wa ta'ala wa ijabatihi du'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan tentang adanya Allah Ta'ala dan Allah mengabulkan doa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Falam yansa ba'du Abu Hurairah hadithan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pernah lupa lagi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu setelah itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha bi barakati ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Ini adalah bentuk keberkahan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Nu'minu bidzalik wa naqbaluhu wa nusaddiquh. Maka kita harus menerima dan membenarkannya. Faqad syahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah bihirsihi 'ala al-hadits. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan terhadap Abu Hurairah tentang semangatnya terhadap hadis. Dari sahih Al-Bukhari wa ghairi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari hadis dalam sahih Bukhari dan selainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi syafa'atika yaum al-qiyamah?" Aku katakan, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad dhanantu an la yas'alani 'an hadza ahadun ghayrak qablak aw ghayrak." Aku telah yakin bahwasanya tidak akan ada yang bertanya tentang perihal ini. Lima alimtu min hirsika 'ala al-hadits. Karena aku tahu engkau itu semangat terhadap hadis. Haqqun nasi bi syafa'ati yaum al-qiyamah. Maka manusia yang paling berhak dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min nafsi. Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dirinya. Thumma qala al-Bukhari hadatsana Isma'il wa huwa ibn Abdullah ibn Abi Uwais. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, menghadiskan kepada kami Ismail ibn Abdullah ibn Abi Uwais. Qala hadatsani akhi ya'ni Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abi Uwais. Menghadiskan kepadaku saudaraku yaitu Abdullah ibn Hamid ibn Uwais. Abdul Hamid ibn Abdullah ibn Abi Uwais. Qala 'an ibn Abi Dhi'b 'an Sa'id al-Maqburi 'an Abi Hurairah. Dari Ibn Abi Dhi'b, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain, ay babain min al-'ilm. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua tempat dari ilmu. Fa amma ahaduhuma fabathathtu. Adapun salah satunya aku telah tebarkan. Wa amma al-akhar. Adapun yang lainnya, kalau basastuhu quti'a hadzal bul'um. Kalau sampai aku sempat sebarkan, maka akan terpotonglah leher ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam khassa ba'd ashhabi li ba'd al-'ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengkhususkan sebagian sahabatnya dengan sebagian ilmu. Wa lam ya'murhum bi tablighihi lin-nas. Dan beliau tidak perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Fakhassa Hudzaifah bin al-Yaman bi asma'il munafiqin. Beliau mengkhususkan Hudzaifah bin al-Yaman dengan nama orang-orang munafik. Fakana huwa al-wahid alladhi ya'rifu asma'al munafiqin fil Madinah. Beliaulah satu-satunya di kota Madinah yang tahu tentang nama-nama orang munafik. Wa li hadza kana Umar bin al-Khattab. Oleh karena ini Umar bin al-Khattab, idza mata rajulun, apabila ada seseorang meninggal, la ya'rifu, tidak beliau kenali, nadhara, beliau lihat, in shalla alaihi Hudzaifah shalla alaihi, kalau Hudzaifah itu salat untuknya maka beliau salat. Wa idza tajannaba Hudzaifah ibn al-Yaman as-shalah alaihi lam yusalli alaihi Umar. Kalau Hudzaifah ibn al-Yaman menjauhi untuk menyolatinya, maka Umar juga tidak ikut mensolatinya. Limadha? Kenapa? Karena asma' al-munafiqin 'inda Hudzaifah radhiyallahu anhu. Karena nama-nama orang munafik ada di sisi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Walau kanat maslahatun 'amma bima'rifat jami' asma'ihim, kalaulah ada kemaslahatan yang umum dengan mengetahui nama-nama mereka, la akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa huma khairun min Hudzaifah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah sudah kabarkan kepada Abu Bakar dan Umar yang keduanya adalah lebih baik dari Hudzaifah. Alakinnahu yakhussu man syaa. Akan tetapi beliau mengkhususkan orang-orang yang beliau kehendaki. Wa kadzalika khassa Abu Hurairah. Demikian juga beliau telah mengkhususkan Abu Hurairah bi asma' man sayati ba'dahu min dhalamati al-umara. Dari nama-nama orang-orang yang akan datang setelah beliau dari kalangan pemimpin yang zalim. Alladzina ajmalahum fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Yang diglobalkan dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Halaku ummati ala aidi ghailimatun min Quraisy tasghir ghulam, yani umara sighar. Maka kehancuran umatku itu ada di tangan Ghulaim, artinya penguasa dari Quraisy. Fa asma'uhum 'inda Abi Hurairah. Maka namanya ada pada Abu Hurairah. Wa lam ya'murhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bathihi kama lam ya'mur Hudzaifah bi bathi asma'il munafiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perintahkan untuk ditebarkan sebagaimana tidak ada perintah kepada Hudzaifah ibn al-Yaman terhadap nama-nama orang munafikin. Abu Hurairah muti'un muttabi'un lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah adalah orang yang taat, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hajar rahimahullah. Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan di Fathul Bari, dalam kitab beliau Fathul Bari, wa ma'a ikhbari an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan pengkhabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna halaka ummatihi ala aidi ulaika al-umara as-sighar, bahwasanya hancurnya umat beliau berada di tangan-tangan para penguasa yang masih kecil. Illa annahu harrama al-khuruj alaihim wa naha an dhalik, tapi beliau mengharamkan untuk kita memberontak kepada mereka dan kudeta kepada mereka. Li anna fil khuruj alaihim ihlakan lil umma ashad minhum, dikarenakan melakukan kudeta dan memberontak itu merupakan lebih parah dari pembinasaan sebelumnya. Wasyahid min al-hadith qawluhu, maka yang menjadi inti dari hadis ini adalah ucapan beliau, hafiztu, aku telah menghafal. Tsumma baqiya babun saghir, kemudian masih ada bab kecil kata beliau. Hadith wahid, hanya satu hadis. وسنتركوا الابواب الاخرى الى مجلس الغد ان شاء الله. Dan kita akan membiarkan bab-bab yang lainnya di majelis besok insyaallah. Qala rahimahullah babul insati ay al-istima' lil ulama. Bab yang menerangkan tentang mendengarkan kepada ulama. Al muhaddith idza haddath. Seorang ahli hadis jika telah menyampaikan hadis. Wal 'alim idza afta aw darras. Dan seorang alim apabila telah memberikan fatwa atau mengajar, maka harusnya bagi orang yang belajar dan orang yang mendengar, dia harus diam dan mendengarkan hingga dia betul-betul yakin apa yang telah dikatakan, hingga dia tidak menyibukkan dirinya bi syai'in yashghaluhu 'anil insat, dengan sesuatu yang menyibukkan dari urusan mendengarkan. Fala yanshaghal bil hadith ma'a man ja' bi juwarih. Jangan sibuk cerita dengan kawan yang di sebelahnya. Wala yanshaghal bi kitabati syai'in akhar. Jangan menyibukkan diri menulis-nulis dengan sesuatu yang lain. Wala yusafir bi dhihnihi wa hadir bi badanihi. Jangan dia itu safar pikirannya, badannya di sini. فكثير من الناس او بعض الناس يحضر دروس العالم. Maka ada kebanyakan orang atau sebagian orang yang mereka hadir di majelis ulama. لكن يحضر ببدنه. Tapi hadirnya hanya badannya. وعيناه مفتوحتان. Dan matanya terbelalak. ولكن قلبه وعقله مسافران. Tapi akal dan hatinya sedang safar keluar. في دولة أخرى أو في موضوع آخر. Ada di negara lain atau dia pembahasan lain. فَإِذَا قِيلَ لَهُ مَاذَا قَالَ الشَّيْخِ. Kalau dikatakan kepadanya, apa yang tadi diucapkan gurunya? Ishqal. Dia jawab dengan enokan yang kiri. Tidak tahu dia apa yang dikatakan gurunya. يَقُلْ لَا أَدْرِي مَاذَا قَالَ. Dia jawab, aku tidak tahu apa yang dikatakan guru. وكذلك أبلغ النوم تام. Demikian juga yang lebih parahnya, tidur sampai nyenyak. فهذا ينافي الإنصات. Maka ini adalah meniadakan perbuatan mendengarkan. وقد روى الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. Dan Imam Hafiz Ibn Abd al-Barr telah meriwayatkan dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli. An Ibn al-Mubarak rahimahullah, Abdullah Ibn al-Mubarak, al-Imam al-Jami' li khisal al-khair. Dari Imam Abdullah Ibn al-Mubarak, seorang imam yang bercakup terhadap perbuatan-perbuatan kebaikan. Wabil munasabah. Dan yang cocok pada saat ini, Abdullah Ibn al-Mubarak min kibari tujjar al-athriya. Abdullah Ibn al-Mubarak termasuk di antara para pedagang yang kaya raya. Wa kana yunfiqu ala 'adadin min tullab al-hadis. Dan beliau berinfak kepada sejumlah dari penuntut ilmu hadis. Wa yaqul laula tullab al-hadis ma tajartu. Kata beliau, kalau bukan dikarenakan para penuntut ilmu hadis, aku enggak mau berdagang. Wa rubbama wasalat aidan nafaqatu ila sadiqihi al-Fudail ibn Iyad Al-Abid di Makkah. Dan sesekali sampai juga nafkah beliau kepada sahabatnya Fudail ibn Iyad yang ada di Makkah. Wa huwa muallif kitab, muallif kitab kabir. Dan beliau adalah seorang pengarang kitab yang sangat besar agung, yaitu kitab Az-Zuhud. Li'annahum ya'lamun anna az-zuhd asy-syar'i la yunafi al-kasb wat-tijara wat-thara fi ad-dunya. Karena mereka tahu bahwasanya zuhud secara syar'i tidaklah itu menafikan menjadi orang yang kaya dan punya harta banyak. Wa kama qala Ibnu Al-Qayyim fi kitabihi Thariqul Hijratain. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitab beliau Thariqul Hijratain, laisa az-zuhdu tarka ad-dunya. Bukanlah makna zuhud itu meninggalkan dunia. Fas-sahabatu hum azhadun nas ba'da al-anbiya. Para sahabat adalah orang yang paling zuhud setelah para nabi. Wakana kathirun minhum indahu thara'u wat-tijara wal-amwal. Dan kebanyakan mereka punya kekayaan harta benda. Walakin kanat al-amwal fi aydihim wa laysat fi qulubihim. Tapi harta itu hanya di tangan mereka, bukan mereka simpan di hati-hati mereka. Wa lam yakunu yu'thiruna ad-dunya 'ala al-akhirah. Tapi mereka juga tidak mendahulukan dunia ketimbang akhirat. وهكذا الانبياء ازهد الناس في الدنيا. Demikian juga para nabi, mereka adalah manusia yang paling zuhud tentang dunia. ومن الانبياء من هم ملوك كما سخر الله لسليمان ما تقرؤونه في كتاب الله عز وجل. Ada di antara para nabi yang Allah Ta'ala tundukkan kepada mereka menjadi raja sebagaimana yang terjadi kepada Sulaiman dan selainnya di dalam Al-Qur'an. فَمَا آتَ اللَّهُ سُلَيْمَانَ مِنَ الْمُلْكِ لَا يُنَافِ زُهْدَ سُلَيْمَانَ وَإِرَادَتَهُ الْآخِرَةَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Maka apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman berupa kekerajaan tidaklah menafikan zuhudnya beliau terhadap dunia. وَقَدْ سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ الظُّهْرَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكَ اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ. Telah kalian dengar pada pelajaran kita di zuhur tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Anas bin Malik, "Ya Allah, banyakkanlah hartanya." Wa Anas bin Malik min a'immati az-zuhad wal 'ubbad wa a'immati ahli al-'ilm. Dan Anas bin Malik merupakan imamnya orang zuhud dan imamnya orang-orang ahli ibadah. Wa kana lahu al-amwalul katira. Dan beliau memiliki harta yang banyak. Min basatin wa qusurin wa ghairi dhalika. Punya kebun, punya istana dan selainnya. واستجاب الله دعوة نبي صلى الله عليه وسلم. Allah kabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. طيب وش يقول عبد الله بن مبارك؟ ماذا يقول؟ Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak? قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. Abdullah bin Mubarak mengatakan, أول العلم النية. Awal ilmu adalah niat. أي الإخلاص لله في طلب العلم. Artinya ikhlas karena Allah dalam mempelajari ilmu. Fi sama'ika al-'ilm. Dalam hal mendengar ilmu. Wa hifdhika. Dan menghafal ilmu. Wa kitabatika. Dan mencatat ilmu. Wa nashrika wa tablighika al-'ilm. Dan engkau menyebarkan serta membukukan ilmu. Kullu hadha 'alayka an tabhadha wa an tukhlis an-niyyah. Seluruhnya ini harus engkau ikhlaskan niat. Wa min a'zami al-ahadith al-wa'idha fi hadha al-bab. Maka di antara hadis terbesar yang memberikan nasihat pada bab ini, hadis Abu Hurairah fi Muslim wa Tirmidzi wa ghairihima. Hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan Tirmidzi dan selain keduanya, thumma wa fihi fi thalatha alladhina tus'ar bihim naru jahannam. Tentang tiga orang yang pertama sekali dihidupkan api neraka untuk mereka. Qala thumma yu'ta bil 'alimi wa qari'il Qur'an. Kemudian didatangkan seorang yang berilmu dan penghafal Al-Quran. Fayu'arrifuhu Allahu ni'amah. Allah kenalkan kepada dia nikmat-nikmatnya. Thumma yaqulu lahu madza fa'alta. Kemudian dikatakan kepadanya, apa yang telah kamu lakukan? Fayaqulu ya Rabb. Dia katakan, ya Allah. Ta'allamtu fika al-'ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu karenamu dan aku juga mengajarkannya. Wa qara'tu fika al-Qur'ana wa aqra'tuhu. Aku membaca Al-Quran dan aku bacakan Al-Quran karenamu. Fayuqalu lahu kadzabta. Maka dikatakan kepadanya, kamu bohong. Innama ta'allamta liyuqala 'alim. Tapi engkau belajar agar dikatakan orang yang berilmu. Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari'. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan dia adalah qori. Faqad qil. Sungguh itu telah dikatakan. Ay wusifa bid-dunya bi annahu 'alimun qari'un. Artinya di dunia telah dia dapatkan sifat qari' dan 'alim. Thumma yu'maru bihi fayushabu ila an-nar. Kemudian diperintahkan kepadanya, lalu dia diseret ke neraka. Qala awwalul 'ilmi an-niyyah. Beliau katakan awal ilmu adalah niat. Thumma al-istima'. Setelah itu adalah mendengarkan. Husnul istima' wa talaqqi an ahli al-'ilm. Baiknya dalam hal mendengar dan menerima ilmu dari ahlul ilm. Thumma al-fahm. Setelah itu baru pemahaman. Kam minan nasi dhallu bi sababi 'adami al-fahm as-sahih. Betapa banyak manusia yang mereka sesat karena pemahaman yang tidak benar. Yahfaduna katira. Mereka hafalannya banyak. Wa yafhamuna ghalata. Dan mereka memahami hal-hal yang sulit. Yafhamuna al-ayat wal ahadith wa kalam al-ulama khata'an. Mereka pahami Al-Quran dan hadis, ucapan para ulama dengan pemahaman yang salah. Fayanharifuna 'anil jaddati was-tariq as-sahih. Sehingga dia menyimpang dari jalan yang lurus. Wal khata'u fil fahm ashadd min al-jahl. Maka salah dalam pemahaman itu lebih parah dari orang yang tidak tahu. Al-jahil jahil, ya'rif nafsahu annahu jahil. Orang yang jahil, orang yang tidak tahu, dia tahu kadar dirinya, memang dia enggak tahu. Lakin alladhi yukhthi'u fil fahm. Tapi kalau orang sudah salah dalam pemahaman, yadhunnu nafsahu sahiba ilm. Dia akan kira dirinya adalah orang yang berilmu. Wa yastadillu bil aya wal hadis. Kemudian dia berdalil dengan ayat dan hadis. Wa yanqul kalam al ulama al syekh fulan wal imam fulan. Kemudian menukilkan ucapan para ulama syekh fulan dan alim fulan. Fa yadhunnu annahu ala haqq. Maka dia kira dia berada di atas kebenaran. Wa hadha al jahil al murakkab. Ini namanya adalah kebodohan yang ganda. Li annahu yajhal wa yajhal annahu yajhal. Dikarenakan dia sendiri adalah tidak tahu. Kalau dirinya itu memang tidak tahu. Fal khata'u fil fahm ashaddu min al jahli. Maka salah dalam pemahaman lebih parah daripada kebodohan. Wa kam dhallat firaq bi sabab al khata' fil fahm. Betapa banyak terjadi kesesatan pada kelompok-kelompok itu sebabnya adalah salah dalam pemahaman. Qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mengatakan, al-fahmu 'indana aula min al-hifz. Pemahaman di sisi kami itu lebih utama dari hafalan. Al-khawarij hafizu al-Qur'an. Maka orang-orang Khawarij hafal mereka Al-Qur'an. Wa sahula 'alaihim hifzuhu wa qira'atuhu. Mudah bagi mereka menghafal dan membacanya. Hatta syabbahahu an-nabiy sallam ilaihim ka syurbil ma'. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan menyerupakan mereka dalam baca Al-Qur'an seperti minum air. Lakinnahu la yatajawaz taraqiyahum hanajirahum. Tapi hafalan mereka itu enggak melewati kerongkongan mereka. Ai la yasilu ila qulubihim fayafqahunahu al-fiqh as-sahih. Artinya enggak sampai ke hati-hati mereka sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang benar. Wa taqaddama ma'akum qawlu 'aliyyin amirul mu'minin 'Ali radhiyallahu anhu. Telah berlalu bagi kita ucapan Ali Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. أو فهم يؤتيه الله عبد مسلم في القرآن. Atau pemahaman yang Allah berikan kepada seorang yang Muslim tentang Al-Quran. وكان عبد الله بن مسعود يدعو فيقول. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berdoa dan mengatakan. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وفي رواية وفهما. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, fikih dan pemahaman. Qala Ibnu al-Mubarak, thumma al-hifdh. Kemudian Imam Abdullah Ibnu al-Mubarak mengatakan setelah itu adalah hafalan. Wa taqaddam bab al-hifdh. Dan telah berlalu bab tentang masalah thumma al-amal. Setelah itu barulah pengamalan. Ay ta'mal bima 'alimta. Artinya engkau itu berbuat dengan apa yang engkau telah ilmui. Thumma an-nashr, ay nashru al-'ilmi wa bathuhu fin-nas. Setelah itu barulah ditebarkan kepada manusia. Hadhihi sittu maratib. Maka inilah dia 6 tingkatan dalam ilmu. Wa amma Ibnu al-Qayyim. Adapun Imam al-Qayyim, dzakara fi miftah dar as-sa'adah. Beliau sebutkan dalam kitab Miftah Dar as-Sa'adah, mujallad al-awwal, jilid yang pertama, safhat 169. Di halaman 176. Qala walil ilmi sittu maratib. Ilmu ada 6 tingkatannya. Awwaluha husnus su'al. Yang pertama adalah baik dalam bertanya. Ats-tsaniya husnul insat ay al-istima'. Yang kedua baik dalam mendengar. Afwan. Qal ats-tsaniya husnul insat wal istima'. Yang kedua baik dalam diam dan mendengar. Ats-tsalitsa husnul fahm. Yang ketiga adalah baik dalam pemahaman. Ar-rabi'a al-hifdh. Yang keempat adalah hafalan. Al-khamisa at-ta'lim. Yang kelima adalah mengajarkan. As-sadisa wa hiya thamaratuh. Dan yang keenam dan dia merupakan buahnya. Wa hiya al-amalu bihi wa mura'at hududih. Yaitu mengamalkan dengan ilmu dan memperhatikan batasan-batasannya. Thumma syara'a hadhihi al-maratib. Kemudian beliau menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan tersebut. Asalullah an yarzuqana wa iyyakum al-'ilma an-nafi' wal-'amal as-salih. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Thumma qala al-Bukhari hadatsana Hajjaj wa Ibn Minhal al-Anmati. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah Ta'ala berkata Al-Hajjaj menghadiskan kepada kami Hajjaj Ibn Minhal al-Thaqafi al-Anmati. Naam qala hadathana Syu'bah berkata kepada kami menghadirkan kepada kami Syu'bah telah berlalu ala akhbarani Ali ibn Mudrik wa huwa an-Nakhai thiqah wa ashab al-kutub as-sittah dan mengkhabarkan kepadaku Ali ibn Mudrik orang an-Nakhai seorang yang thiqah an Abi Zur'ah wa huwa Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir al-Bajali hafid as-sahabi Jarir ibn Abdullah al-Bajali dari Abu Zur'ah dan dia adalah ibn Amr ibn Jarir al-Bajali merupakan cucu dari Jabir bin Abdullah al-Bajali Jarir bin Abdullah al-Bajali an Jaririn huwa jadduh Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu dari Jarir bin Abdullah yang merupakan kakeknya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu fi hajjatil wada' istansikin nas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada haji wada' diamkan manusia ay an yaskutu wa yansitu wa yastami'u jami'an di kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya untuk mereka diam dan mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad a'ana Allah nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bi ayatin 'azimah Allah taala telah menolong nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang besar fi dhalikal mawqif fi 'Arafah pada tempat tersebut di Arafah wa qad hadara al-jam'u al-kabir ma yazid 'an 120,000 padahal yang hadir adalah lebih dari 120,000. Atau qariban min hadzal 'adad. Atau mendekati bilangan ini. Fa khataba fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada mereka. Ba'da an istansathahum. Setelah mereka disuruh diam. Fa asma'a Allahu kalamahu ilaihim jami'a. Maka Allah memperdengarkan ucapan beliau kepada mereka semua. Sami'u kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi mikrofonat wala aswat tuballigh. Tanpa ada mikrofon atau pembesar suara. Wa hadha min ayati Allahi ta'ala subhanahu. Maka ini termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kafir. Dikarenakan kalian memenggal atau memukul sebagian kali kalian terhadap leher sebagian kalian. Taqaddama syarhu hadzal hadits fi syarh as-sunnah min sunan Abi Daud. Telah berlalu syarah hadits ini dalam syarah Sunan Abi Daud. Wa ushir huna bi ikhtisar. Maka aku berikan isyarat di sini secara ringkas. Anna hadzal kufr al-madhkur huwa kufru 'amalin asghar la yukhrij 'anil millah. Bahwasanya kekufuran yang disebutkan di sini adalah kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. وقد أطلق في الشرع لفظ الكفر على كثير من الكبائر. Dan telah diperuntukkan lafaz kekufuran di dalam syariat banyak dari dosa-dosa besar. وفيها dan di dalamnya رد على أهل الإرجاء الذين يقولون إن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا تؤثر. Bantahan terhadap orang-orang murjiah yang mengatakan bahwa kemaksiatan itu enggak ada dia merubah atau mempengaruhi terhadap keimanan. Walaysa fiha hujjatun lil khawarij alladziina yad'uun anna adh-dhunuba tukaffir wa tukhrij min al-millah. Dan tidak ada menjadi hujjah bagi orang-orang khawarij bahwa dosa-dosa besar bisa mengkafirkan dan mengeluarkan dari agama. Fallahu jalla wa ala qad dzakara al-iqtital bainal mu'minin wa sammahum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan perperangan di antara kaum muslimin dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan keimanan di antara kaum muslimin. Faqala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minin aqtatalu. Allah ta'ala mengatakan ada, jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin yang berperang. Walau kanu kuffaran kufran akbar ma wasafahum bil iman. Kalaulah mereka melakukan kufur yang besar, tentulah Allah tidak akan sifatkan mereka dengan keimanan. وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika dua orang muslim berjumpa dengan pedang mereka berdua. فلم يخرجهم من الإسلام بالكلية بهذا الذنب العظيم. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada mengeluarkan mereka dari keislaman dikarenakan dosa yang besar tersebut. والذنوب التي وصفت بالكفر وإن كان أصغر. Dan dosa yang disifatkan dengan kekufuran walaupun itu adalah dosa kecil, ashad min adh-dhunub allati lam tusaf bidzalik. Tentunya lebih parah dari dosa yang tidak disifatkan dengan demikian. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Qala Ibnu Abbas, "Turjumanul Qur'an." Maka Ibnu Abbas mengatakan sebagai pentafsir Al-Quran, وَلَمْ يُخَالِفُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang menyelisihinya, وَتَابَعَهُ تَلَامِذَةُ وَأِمَّةُ التَّابِعِينَ, dan yang mengikutinya para imam dari kalangan tabi'in, وَتَابَعَهُ عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ, dan mengikuti beliau keumuman dari ahlus sunnah, خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ وَمَنْ تَأَثَّرَ بِمَذْهَبِهِمْ, berbeda dengan orang-orang khawarij dan orang-orang yang terpengaruh dengan mazhab mereka. Qala fi hadhihi al-ayah, beliau katakan tentang ayat ini, kufrun duna kufrin, kekufuran yang di bawah kekufuran. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, laisa bil kufri alladhi tadhhabuna ilayh, bukan kekufuran yang kalian maksudkan dengannya, walakinahu kufrun la yanqulu 'anil millah, akan tetapi itu kekufuran yang tidak sampai memindahkan dari agama. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur, mencela muslim itu adalah hal kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kufrun tabarru'un min nasabin wa in daq aw man intasaba ila ghairi abih wa tawalla ghaira mawali faqad kafar. Jibril lafzul akhir, yaitu kekufuran dikarenakan dia menisbatkan diri bukan kepada bapaknya atau dia mengurusi apa yang bukan urusannya. Falnuhsin fahma hadhihi al-ahadith, maka orang yang baik akan memahami hadis-hadis ini, hatta la naqa' fi ma dhallat fihi al-khawarij wa man tabi'aha min jama'at at-takfir bighairi haqq, hingga kita tidak terjatuh di dalam apa yang terjatuh padanya orang-orang khawarij dan orang yang mengikuti tanpa hak. Wa naktafi bihadha as-samar hadhihi al-lailah, dan kita cukupkan begadang kita pada malam hari ini. Wala turidun ila muntasaf al-lail, atau kalian mau sampai tengah malam? خلاص الشيوخ الآباء يضحك الآباء الآباء شباب مستمرون أكثر من الشباب أيوة الآباء Bapak-bapak, memang biasanya itu lebih banyak bergadangnya daripada anak-anak, kan gitu kan? Barakallahu harisun, la yanamun. Masya Allah, para bapak-bapak sekalian mereka semangat, enggak tidur. Ana qul barakallah, tatqul masya Allah, barakallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi, karena mereka tidak tidur. Harisun ala al-ilm. Ini adalah mendapatkan terhadap ilmu. Fakunu hakadha ayyuhasyabab wassigar. Harusnya demikian yang masih muda, anak-anak, jangan tidur. Wahadihi ayyam qalilah. Hari-hari yang kita buat ini hanya sebentar. Wa sa'at qalilah. Dan hanya waktu-waktu yang sesaat. Wa in ta'ibna fiha qalilan. Walaupun kita capek-capek sikit, fata'ab yunsa. Maka kecapean itu lupakan saja. Wal ilmu wal ajru yabqa. Maka ilmu dan pahalanya akan tetap ada. Wafaqakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad.